oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bersedekah, banyak sedekah. Jadi sedekah apa saja, kalau kita bisa sedekah dengan uang, sedekah dengan uang, kita sedekah dengan kue, sedekah dengan kue, apa saja, yang penting namanya sedekah. Nah, jadi sedekah itu adalah berbuat kebaikan dengan kelebihan harta kita, itu sedekah. Sedekah ada berbagai macam, ada sedekah sir, ada sedekah alaniyah atau sedekah jahr, ada sedekah yang rahasia, ada sedekah yang terang-terangan. Sedekah rahasia lebih besar pahalanya daripada sedekah yang terang-terangan. Kemudian sedekah kepada para ulama dan para yang terkait dengan ilmu syariah itu termasuk sedekah yang paling besar pahalanya, karena mengandung pahala 900.000. Kemudian ada pahalanya yang 300.000, yaitu bersedekah kepada orang tua kita, kakek moyang kita. Terus yang ketiga, sedekah dengan 100.000, yaitu sedekah dengan atau kepada kerabat. Nah, terus ada sedekah dengan 30 hasanah, yaitu sedekah kepada mereka yang sudah tidak dapat bekerja lagi karena tua atau karena badannya itu cacat. Sedangkan sedekah yang paling kecil pada semua orang, walaupun orang kaya. Karena Nabi SAW bersabda, Likulli kabidin radbin sadaqah. Selama kita memberikan kelebihan harta itu kepada orang yang masih berdegup, jadi apa, jantungnya, baik itu manusia maupun yang lainnya, itu sudah dianggap sadaqah itu. Nah, kemudian alhamdulillah sudah kita laksanakan ya. Sudah? Agak belum, laksanakan sekarang, masih ada waktu. Karena sadaqah pada hari ini dilipat gandakan, dan bisa jadi yang bersedekah hari ini akan mendapatkan limpahan, rentetan atau tularan daripada kemenangan yang akan kepada para rasul, para nabi dan para kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Terus yang ketiga, disunahkan untuk mandi. Walaupun hadis-hadisnya itu ada yang dhaif ya. Kebanyakan hadisnya itu dhaif, cuma satu saja yang hadisnya itu kuat, yaitu tentang puasa. Hadis dhaif itu asalkan kategori yang asal sunnah. Asalnya menyantuni anak yatim apa? Sunnah. Asalnya memberikan nafkah lebih kepada keluarga apa hukumnya? Sunnah. Nah, jadi memang tidak masuk di dalam kategori sunnah. Jadi tidak jadi masalah. Toh dhaifnya itu bukan karena hadisnya, dhaifnya itu karena perawinya. Jadi bisa jadi hadis itu benar, cuma karena perawinya dianggap dhaif, maka jadilah hadisnya juga dhaif. Itu karena keberhatiannya para ulama di dalam menjaga dan melestarikan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara yang disunahkan juga mandi. Mandinya itu apa niatnya? Mandi sunnah Asyura. Nah, karena katanya kalau orang mandi di hari ini dengan niat mandi sunnah Asyura, maka dia tidak akan mati sampai tahun depan. Nah, yang belum mandi, mandi ya, apalagi belum mandi gitu loh. Nah, jadi usahakan kita itu bersih, apalagi kita ini semuanya insyaallah calon-calon penyambung lidahnya Nabi. Harus bersih, harus keren ya, jadi supaya dakwah kita bisa diterima. Jangan kita itu berdakwah dalam keadaan baju kita kotor, keadaan baju kita tidak menarik. Nah, karena kita itu sunnah memakai imamah, memakai gamis bersih dan sebagainya, itu semuanya karena makam yang kita laksanakan ini adalah makamnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memuliakan makamnya Nabi maksudnya. Sehingga kalau kita beli gamisnya dengan tujuan itu, beli imamahnya dengan tujuan itu dan menggunakannya dengan tujuan itu, maka kita akan mendapatkan keberkahannya Nabi insyaallah ya. Kemudian di antara sunnah juga bercelak. Nah, sudah celaan belum? Celaan, walaupun ada yang sebagian orang yang kalau celaan itu selalu belekan kayak ustaz nih. Nah, jadi ada yang enggak, kalau celaan itu enggak pas gitu. Jadi enggak biasa celaan, jadi kalau celaan itu jadi keluar beleknya terus gitu. Nah, enggak apa-apa, hari ini aja. Hari ini sunnah untuk bercela. Kemudian sunnah untuk mengusap kepalanya anak yatim, bukan cuma ngusap, Ngerti enggak? Ngusap itu pakai duit. Tahu enggak? Pernah lihat kucing enggak? Kucing itu kalau diusap kepalanya asik enggak? Akhirnya sampai tidur. Ah, sama. Jadi anak yatim itu senang kan, bukan cuma diusap-usap kepalanya gini. Senangkan sampai dia itu senang, merasa senang, gembira. Jadi enggak harus kalau ngasih uang itu diusap kepalanya, enggak. Cuma dohirnya seperti itu memang, tapi maksudnya di sini senangkan anak yatim. Siapa anak yatim di sini? Anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya dan kakeknya. Kalau masih ada kakek, belum yatim. Ayah dan kakeknya. Dan belum balik. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya walaupun sudah balik, asalkan masih belum mampu. Nah, seperti anak pondok di sini yang yatim semuanya itu, semua itu termasuk yatim karena belum mampu. Walaupun yang kaya orang tuanya pun di sini juga termasuk yang tidak mampu. Kenapa? Uangnya itu dari ayahnya, berarti yang kaya bukan dia. Yang kaya itu ayah. Nah, jadi kalau anak pondok ini pasti yatimnya. Nah, jadi kalau kita ngasih cuma 1.000, 5.000 kan enggak berarti. Tapi kalau kita kurang niat untuk melaksanakan sunnahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan mendapatkan pahalanya bersama-sama. Luar bersama-sama kan sih mampunya. Yang bisa 500, enggak bisa segitu ya 1.000, 5.000, tapi jangan kebangetan 500 gitu, jangan deh. Jadi nemu di jalan taruh situ gitu. Itu kebangetan namanya, bakhilan itu namanya. Nah, jadi jangan jadi orang bakhil. Rasulullah sudah bersabda di dalam hadisnya, ma yang kusumalu min sadaqah bal tidak akan berang harta itu dengan sadaqah, pasti akan menambahnya. Tiga kali Nabi SAW mengucapkan, artinya apa? Pasti terjadi. Nah, ini kesempatan hari ini kalau sadaqah, insyaallah jadi orang-orang sukih semuanya. Jadi orang kaya semuanya, jadi orang kaya yang enggak pelit, ya. Orang kaya menggunakan hartanya, bukan orang kaya pakai HP tapi pakai karet. Nah, jangan orang kaya tapi yang menggunakan kekayaannya untuk dirinya, untuk sedekahnya, untuk keluarganya, nah, gitu. Nah, jadi bikin rumah-rumah yang bagus, beli mobil-mobil yang bagus. Kalau punya uang, enggak apa-apa, jangan disimpan-simpan aja untuk diri mati uang itu. Jangan sampai kita tertipu. Kata Nabi SAW, kam min talibin walaysa bi na'imin walaysa bi akilih, kata Nabi. Berarti dia bukan sebagai penikmat, tapi dia itu sebagai jongos keluarga, tukang kerjanya keluarga. Jadi dapat uang beli tanah lagi, dapat uang beli rumah lagi. Kapan menikmatinya? Nanti kalau sudah banyak. Nunggu sampai teruk. Nunggu sampai dia gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Nah, sampai kapan? Nah, kalau rumah, bikin rumah yang bagus. Kalau dia mampu, dia mau beli mobil yang bagus sesuai dengan keuangannya. Itu artinya fa'amma binikmati rabbika hadis. Enggak ada kaitannya sama zuhud. Kita diperintahkan zuhud. Zuhud itu apa artinya zuhud? Zuhud itu dunia. Gara-gara dunia kita benci sama orang, gara-gara dunia kemudian kita itu akan hasut kepada orang. Nah, itu orang enggak zuhud itu namanya. Tapi kalau dunia banyak tapi kita enggak pernah merasa bahwasanya itu karena usahanya, upayanya itu semata-mata dari Allah, itu bukan termasuk yang enggak zuhud, itu zuhud walaupun rumahnya bagus. Nah, jadi apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini di mana Allah mensifatkan dalam Al-Qur'an ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu yang tampak, yang dipandang, yang dilihat itu cuma zahirnya saja. Dohirnya orang miskin, pakainya orang miskin, oh ini orang miskin. Emang mau dibilang orang miskin? Nah, biarkan keren kayak Ustaz dibaik gamis ini, keren gak? Ya Ustaz kayak begini kan, barusan Ustaz ngisi di SMP Negeri 1 Bangil. Nah, jadi harus keren kan anak-anak remaja di situ itu. Nah, jadi biar mereka itu diem, kalau Ustaz tidak itu diem. Jadi perhatian mereka itu terhadap sesuatu, kita itu ngelabuh gigi dong. Nah, tapi kalau kepada kalian nggak perlu keren kayak gini gitu, karena Ustaz pakai baju apa saja kalau depan kalian keren kan gitu ya. Nah, paham? Jadi itu cara menggunakan harta seperti itu, jangan jadi orang kaya yang pelit sampai dirinya juga pelit, na'udzubillah. Ya, jadi begini. Nah, nanti kalau ada lebihnya silakan beli tanah, silakan beli rumah, silakan beli ini yang lainnya boleh. Tapi kalau kita punya sendiri, bikin rumahnya yang bagus, kamarnya yang besar, handphone-nya yang paling bagus. Gitu, jangan untuk dirinya pelit, untuk keluarganya pelit. mau ikut umroh bisa yang plus tapi pakai yang biasa, bisa pakai first class tapi pakai yang kursi biasa, itu kesian itu. Untuk apa emang uang? Kan yang capek siapa? Yang cari siapa? Kita dong yang harus menggunakannya. Nah, jadi usahakan kita punya filsafat dalam dunia seperti itu, biar kita nggak dipermainkan oleh dunia. Oleh siapa? Setan. Dunia itu termasuk kailnya setan. Nah, jadi setan nggak mau kita bahagia, biarkan dia itu jadi apa? Jadi susah karenanya. Biarkan setan itu jadi iri kepada kita, biarkan setan itu jadi dongkol kepada kita, biarin aja. Emang gue pikirin gitu. Ya, nah, setan itu harus disedihkan, disusahkan. Kalau bisa diinjek-injek, matanya diculek, gitu ya. Nanti jadi kasih tempat setan itu. Silahkan mau setan mau dengar nggak dengar, biarin aja. Ya, yang penting kita harus berani untuk ngelawan siapa? Berani ngelawan setan? Takut sama setan? Hati loh, nanti datangnya. Biarin, ya kan? Kita baca zikir, baca wirid, insya Allah setan tidak akan berani kepada kita. Ya, apalagi yang disunahkan? Di antara yang disunahkan itu adalah, nah, jadi sunnah ya, nanti ya kita kumpulkan. Seberapa? Enggak punya uang ya kita bantu, ya. Jadi semampunya semuanya. La yukallifullahu nafsan illa. Kemudian di antara yang disunahkan adalah berziarah kepada orang alim, tapi jangan cuma ziarah bawa-bawa gitu loh. Jangan cuma ziarah tok minta doa, itu ngerepotin orang alim itu namanya gitu. Tapi bawa-bawa, itu sunnah gitu. Nah, jadi sebagaimana para sahabat Nabi itu berlomba-lomba untuk berziarah kepada Nabi SAW, untuk apa? Untuk menyenangkan, bawa hadiah dan sebagainya. Itu seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ada juga sebuah kesunahan yang sangat patut untuk kita laksanakan pada hari ini, yaitu menyenangkan keluarga, memberikan kelebihan nafkah kepada keluarga. Nah, itu sunnah hari ini. Sampai kapan hari ini? Sampai terbenam matahari. Nah, jadi kita kasih, misalnya apa? Kita biasa ngasih nafkah sekian kepada keluarga, istri, anak-anak, lebihkan. Misalnya kita makannya tempe tahu, hari ini lebihkan, ada ayam, ada kambing, gitu. Yang biasanya kita itu ngasih makanan cuma sekian, harus lebihkan. Nah, kenapa? Nabi SAW bersabda, man wassa'a li'iyalihi yawma asyura wassa'allahu alaihi tula sanati. Barang siapa yang memperluas nafkahnya pada hari Asyura, menyenangkan keluarganya maksudnya, maka sepanjang tahunnya itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Mau mudah tidak rezekinya? Kesempatan buat kalian telepon abangnya, bang, mau mudah gak rezekinya? Nah, kenapa ada hadisnya lo gini. Maksudnya gimana? Ya kirim duit aku gitu. Nah, insya Allah nanti orang tuanya ditambah rezekinya. Nah, yang punya suami kita kasih suaminya. Nah, yang punya ibu kasih tahu ibunya biar ngasih-ngasih sama anak-anaknya. Nah, jadi semuanya pokoknya hari ini hari karom, hari untuk kita bersedekah, bukan hanya kepada orang lain tapi juga kepada keluarga juga. Yang biasanya tidak biasa dimakan, hari ini kita makan. Tapi bukan berarti yang enggak enak, yang enak. Ya? Jangan enggak biasa makan bekecot, makan bekecot. Jangan yang haram dimakan, jangan. Yang enggak enak jangan dimakan. Kalau masih bisa ada pilihan yang enak. Nah, tapi yang enak, yang sangat enak tapi enggak pernah kita makan, beli hari ini. Ya, kita manjakan kita hari ini. Kenapa? Ini hari lebaran. Nanti waktu kita buka, makannya enak-enak. Insya Allah semuanya buka di halamannya. Nah, insya Allah semoga kalian itu makannya enak nanti ya. Nah, kemudian di antara yang disunahkan apa? Membaca apa? Qul huwallahu ahad sebanyak berapa? 1000. Kalau enggak bisa, 100. Apalagi ayat kursi, salawat kepada Nabi SAW. Nah, kemudian itulah hal-hal yang disunahkan. Lalu ada kejadian-kejadian yang besar yang mungkin kita ambil hikmahnya. Ya. Kejadian itu pasti ada hikmahnya. Yang pertama adalah ini. Nabi Adam itu kan berdosa, tapi dosanya itu bukan seperti dosa yang kita lakukan itu. Karena dosa yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada para nabi dan rasul, itu bukan dosa seperti yang kita lakukan, tidak. Tapi semacam kesalahan yang tidak pantas jika seorang nabi dan rasul yang melakukannya. Kalau orang biasa masih mending, tapi kalau seperti Nabi Rasul melakukannya itu sangat tidak pantas. Itu aja maksudnya. Makanya ada sebuah kaidah yang mengatakan hasanatul abrar sayyiatul mugarrabin. Jadi kebaikan daripada orang-orang yang dekat kepada Allah itu merupakan sebuah dosa bagi orang-orang yang lebih dekat lagi kepada Allah. Artinya, kebaikan orang yang baik itu dianggap dosa bagi orang yang dekat pada Allah, termasuk ini. Nabi Adam itu harus makan buah khuldi, harus. Kenapa? Kalau enggak makan buah khuldi, Nabi Muhammad tidak lahir. Harus dia. Cuma karena belum ada perintah lagi daripada Allah Ta'ala untuk turun ke surga perintahnya, tapi dengan pilihannya Nabi Adam, itulah yang disalahkan. Berarti kan Nabi Adam itu enggak salah dari segi Nabi Adam itu buru-buru biar cepat Nabi Muhammad itu lahir, itu loh maksudnya. Ya, itu maksudnya, tujuannya itu. Tapi mendahului Allah, gitu loh. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi ini, dosa apa tidak Nabi Adam? Enggak dosa, karena niatnya untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dihitung mendahului, sama seperti apa? Ustaz dikasih minuman di sini. Belum Ustaz minum, sudah kalian minum. Ah, gimana? Ustaz marah? Enggak marah, enggak bakal marah Ustaz. Paling Ustaz cuma bilang tega-teganya di kau. Iya kan? Nah, berarti kan enggak marah gitu. Artinya sama seperti itu. Cuma kan kalian merasa berdosa kan? Merasa bersalah kan? Nah, jadi merasa bersalahnya itulah dianggap dosa. Itu bagi para nabi dan rasul itu. Nah, jadi akhirnya dia kepikiran, sampai lupa sayyidatuna Hawa, sampai lupa segalanya, sampai lupa makan, minum, hanya beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Selalu yang dibaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nadzalimin. Ada lagi doanya Nabi Adam. Kalau kalian baca doa itu, kalian akan menjadi orang yang sugih. Kalau sudah sugih aja. Kalau menjadi, apa? Hasiatnya, paham? Apalagi mujarab ini untuk sugi, wah pasti semuanya dicatat. Paham? Apa doanya? Doanya itu sangat terkenal. Selalu saya baca. Paham? Makanya, alhamdulillah saya dapatkan mudah isinya. Nah, kalau mau baca doa ini setiap habis sholat 5 waktu. Apa itu? Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana Allahumma inna nas'aluka imanan daiman yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta 'alaina war ridha bima qasamta 'alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma wa dha'fatan quwwatuna wa qasara anhu amaluna wa lam tantahi lirubatuna walam tablughu mas'alatuna walam yajri ala alsinatina mimma ataita ahdamna awalina wal akhirin minal yaqin fahussana bihi ya rabbal alamin. Nah, itu doa kalau dibaca terus habis satu waktu mudah urusan, diampuni segala macam dosa dan dilampangkan dadanya, diberikan keadaan yang bahagia. Nah, itu doanya Nabi Adam itu. Doanya Nabi Adam. Nah, jadi ada satu orang ceritanya, diceritakan oleh Habib Ali Asgaf, Jakarta. Ada orang yang bangkrut. Kalau Allah mau, orang itu yang kaya raya bisa jadi bangkrut dalam waktu sehari? Bisa. Seperti yang disebutkan dalam surat apa? Al-Kahfi. Ada orang yang merasa sombong dengan kebunnya yang sangat indah, rumahnya yang sangat mewah. Tapi kemudian orang yang disombong itu mengatakan, kalau Allah berkehendak dengan kesombonganmu itu, maka dalam sekejap Allah akan memusnahkan ini semuanya. Oh, enggak mungkin, ini kan usahaku, upayaku. Dia tidak mau ingat kepada Allah. Akhirnya Pak, kejadian betul. Malam harinya terjadi kebakaran yang menghabiskan seluruh kebunnya, rumahnya habis, anaknya istrinya meninggal semua, tinggal dia sendiri. Nah, itulah. Makanya kita ambil pelajaran di sini. Bahwasanya yang berkehendak siapa? Yang tidak berkehendak siapa? Allah juga. Kalau Allah berkehendak pasti terlaksana. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan. Masya Allah kana wa man lam yasha. Nah, selalu kita bacakan di mana itu? Di wujud latif. Jadi apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Lalu kenapa kita bersabar pada manusia? Ngapain? sampai kita mengharap pada manusia, ngapain? Bisa apa manusia itu? Siapapun dia, kecuali yang memang Allah letakkan mereka itu sebagai perantara kita kepada Allah. Seperti orang tua, kita hormati, kita muliakan, kita bakti kepadanya. Karena apa? Ingin mendapatkan ridhonya. Semua tujuannya Allah. Kita taat kepada Nabi Muhammad tujuannya Allah. Nah, tapi sekarang malah tujuannya itu manusia. Jilat-jilat manusia sebagainya. Bisa apa? Manusia itu bisa apa? Kalau tidak kita gerakkan yang di sana, di atas sana, maka tergerak semua yang di manusia. Nah, jadi yang harus kalian lakukan adalah bagaimana caranya mengambil hatinya siapa? Mengambil ridhonya siapa? Mengambil perhatiannya siapa? Mengambil cintanya siapa? Allah terus. Allah yang maha melihat. Allah yang maha tahu. Dengan lintasan hati kita tahu. Nah, serahkan pada Allah. Allah. Selalu dihitung Allah. Yang diingat Allah. Mata kita Allah. Semuanya Allah. Ingat Allah. Dia yang paling berhak. Kenapa? Kita sudah dimanjakan dengan segala macam kenikmatan. Nah, subhanallah. Jadi, kita mintanya kepada Allah. Karena segala sesuatu kalau tidak dikehendaki, tidak akan terlaksana. Seperti ini. Ini orang kebakaran tokonya. Dia punya toko dempetan, 4. Di Tanah Abang. Habis. Barangnya semua ludes. Gak ada yang bisa diselamatkan, gak ada. Satu bendel pun gak ada yang bisa diselamatkan, semuanya habis. Dari mana modalnya? Habis. Tokonya nyewa. Akhirnya apa? Sudah. Dia gak bisa bekerja. Datang kepada Habib Ali. Suruhlah baca doa ini. Akhirnya subhanallah, dia baca setiap hari. Gak berlalu waktu 3 bulan kecuali balik lagi sudah usahanya. Nah, jadi yakin apa tidak dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Nah, yakin. Jangan kita bikin doa sendiri Allah. Minta aku Mercedes Benz, mobil, apa? Velfire dan sebagainya. Itu di bawahnya doanya Nabi semuanya itu. Nah, jadi kalau kita berdoa, jangan sok tahu, doalah dengan doa yang diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang diajarkan oleh Nabi SAW itu doanya Nabi Adam ini. Nah, terus akhirnya diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya hari ini. Nabi Yunus, ingat gak Nabi Yunus? Nabi Yunus itu dia mendapatkan julukan yang kurang baik sedikit. Nah, gitu. Tapi termasuk kurang baiknya itu dari hasanatul abrar sayyatul mugabin. Kalau kita yang melakukan salah itu, tapi kalau mereka yang melakukan itu bukan salah, cuma lebih baik gak begitu gitu loh. Di mana dia itu dipermainkan banget oleh umatnya. Dipermainkan. Janji-janji mau masuk, gak masuk lagi iman. Banyak yang sudah masuk agama Islam, keluar lagi. Dipermainkan. Sampai gak kuat. Nah, ternyata orang itu ada batasnya. Nabi pun juga ada batasnya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Inna ma'ana basharun mislukum. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Bedanya aku itu dapat wahyu. Nabi SAW itu kadang-kadang bisa menahan marahnya, kadang-kadang tidak biasa, tidak bisa. Cuma ketika dia itu emosi, tidak dilampiaskan, tapi ditahan. Orang soleh juga seperti itu, bukan kalau orang soleh itu dia nggak bakal marah, nggak bisa nggak bakal marah, marah itu pasti ada, cuma ditahan. Siapa yang menahan marahnya? Dia yang disayang oleh Allah. Jadi kita hidup itu untuk itu, untuk mempertunjukkan diri, mempertontonkan diri kepada siapa? Inilah Allah, aku akan melaksanakan semuanya. Walaupun berat padaku, aku laksanakan semuanya. Untuk apa? Meraih cintamu dan ridhomu. Buktikan. Itu aja yang kita lakukan sekarang. Itu aja. Tapi jangan sholat mikirin utang, sholat mikirin indomie, sholat mikirin bukan nanti apa ya, menunya apa ya. Emang apa gak tahu dengan yang lintasan hati kita? Nah, tahu, kan buktikan. Kita cari, Allah lebih tahu. Kalau kita pura-pura depannya guru, pura-pura ya hanu taat, ya hanu diem gitu, itu kan akhlaknya apa? Kucing. Tahu kucing tuh? Kalau ada orangnya, hanu diem. Begitu orangnya masuk, langsung bet. Nah, itu kucing itu. Nah, jadi kalau depan gurunya, Masya Allah. Tapi di belakang gurunya enggak. Nah, jangan kita seperti itu kepada Allah Ta'ala. Guru aja enggak bisa menilai, apalagi Allah Ta'ala yang memberikan tahu kepada guru-guru itu. Nah, jadi pahami betul. Allah Ta'ala yang patut untuk kita cari dan kita pantik ridhonya. Nabi Yunus ini seperti itu. Akhirnya dia naik kapal. Mau lari maksudnya, udah mau ditinggal, capek deh gitu loh. Mau pensiun diri, mau pensiun dini gitu loh. Dari Nabi dan Rasul maksudnya seperti itu. Nah, karena dulu kan nabi-nabi Bani Israel itu kan ada yang nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, satu desa saja, berapa orang saja, itu ada seperti itu. Kalau Nabi Muhammad kafah semua orang, semua lapisan manusia. Nah, ini Nabi Yunus seperti itu. Naiklah perahu, ternyata di perahu itu ada nabi siapa? Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim? Nabi Nuh. Nabi Ibrahim ya. Ini sama Nabi Yunus. Jadi akhirnya kemudian ternyata kapal itu oleng. Oleng mau terbalik. Barang sudah dikurangi, masih juga oleng. Oh, berarti orangnya, bukan berarti orangnya bobotnya besar-besar enggak ya gitu. Cuma mungkin memang sengaja Allah Ta'ala tampakkan. Makanya paling tidak kalau kita itu terlalu gemuk, jangan terlalu gemuk lah gitu. Takut jadi bahan suudzonan orang gitu. Nanti bilang, wah ini makannya banyak nih, siap-siap deh. Wah, emang enak begitu ini. Nah, makanya kalau gak mau disuudzoni seperti itu, jangan terlalu gemuk. Nah, kalau disangka orang makannya banyak, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirinya sendiri, kenapa gemuk, ayo. Nah, gitu kan. Nabi SAW kan mengatakan, La tagok fi mauki tuhma, fejatah makan nas falayalumanna illa nafsah. Jangan kalian itu berada di tempat persangkaan orang. Kalau kamu berada di tempat itu, lalu disangka orang yang macam-macam, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan siapa? Dirinya sendiri, kata Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi yang gemuk banyak-banyak puasa ya, biar kurusan gitu ya, biar sehat badannya. Terus kemudian akhirnya satu orang dari kita keluar. Ya terserah mau mati tenggelam atau mau renang, pokoknya harus keluar. Itu solusinya. Setelah Nabi Nuh itu beristikharah, minta pilihan. Kenapa sebabnya gitu? Nah, kalau begitu, karena orang-orang baik semua yang ada di kapal itu, siapa yang mau dilempar, bingung. Hanya dipakai undian. Ayo siap yang keluar undinya, ya sudah, dia yang harus rela, setuju semuanya. Akhirnya diundi. Undian pertama keluar, Nabi Yunus. Mereka enggak terima. Oh, Nabi Yunus orang soleh, baik, ini kayaknya, ini. Jangan deh, cari yang lainnya aja. Setuju ya, kita ulang lagi ya, ulang. Ambil lagi, Nabi Yunus lagi. Nah. Dia kali Nabi Yunus lagi, apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Pelajaran buat kita apa? Masya Allah kana wa malam yasha. Tidak ada akan terjadi. Kalau sudah ingin Allah, akan dak Allah, apa akan terjadi? Ngapain kita itu sampai repot, bingung-bingung, lihat orang itu bingung-bingung, ngapain? Jadi harapkan pada Allah. Yang terjadi adalah ketentuan Allah. Yang ditentukan Allah yang terbaik untuk kita. Jadi banyak gona'ah, banyak menunggu saja, lihat apa kebaikan yang Allah berikan kepada kita di balik itu. Akhirnya apa? Sudah, kata Nabi Yunus, sudah memang aku harus keluar. Memang ini mungkin adalah balasan daripada Allah Ta'ala karena aku telah meninggalkan umatku. Setelah sampai sekian lama itu, ada penyesalan juga, kenapa aku harus meninggalkan mereka gitu. Harusnya aku mendampingi mereka tetap keluar. Nah, akhirnya ngeloncat ke laut. Itu ngeloncat ke laut langsung blep, dimakan sama ikan paus. Ikan paus, cuma karena ikan pausnya besar, jadi telannya itu hidup-hidup, nggak pakai digigit gitu. Beda kalau kamu makan itu, kamu makan karena suapannya itu apa besar, jadi kalian harus mengunyahnya dulu. Tapi kalau hiu, tinggal buka aja, paus tinggal buka aja, blep, masuk Nabi Yunus. Makanya di situ kan ada airnya, airnya kan keluar dari ini ya. Sehingga dia itu ada air cuma segini. Nggak mati di dalam, cuma baunya kan luar biasa. Saya nggak pernah tahu sih baunya kayak gimana gitu. Cuma kalau di tempat yang pengap itu kan biasanya kan bau gitu. Itu pula di situ. Tapi yang sudah dia terima, ini adalah balasannya, tetap dia sholat. Di dalam perut itu tetap dia sholat. Dan dia bertasbih. Ingat tasbihnya kalau kita baca Allah Ta'ala berkesar arsy. Ingat gak tasbihnya? Kalau kita baca, maka semua dosa kita akan diampuni Allah Ta'ala. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Enggak ya Rabb, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Rabb. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, aku adalah orang yang zalim, zalim. Selalu kata-kata begitu, dia ke atas. Dan bahkan ada di antara aulia itu yang enggak mau lihat ke atas karena malu. Apalagi mengangkat tangan, mengangkat kepalanya aja ke atas malu. Ini adalah Syekh Abu Bakar Zalim. Yang 40 tahun sholat subuh dengan wudunya, sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Artinya apa? Enggak tidur semalaman, 40 tahun lamanya. Apa yang dilakukannya? Dia setiap malam habis salat isya dia mengisi kamar mandi dari masjid-masjid yang ada di Tarim yang jumlahnya itu ada 360 masjid. Lihat istiqomahnya. Coba kamu suruh ngisi sehari aja. Insyaallah masuk rekor di pondok itu. Bisa enggak? Sulitnya minta ampun, ini 360 masjid semuanya kamar mandinya diisi. Bukan hanya sehari dalam setahun, tapi setiap hari sepanjang 40 tahun lamanya. Lihat bagaimana istiqomahnya itu. Lihat bagaimana mujahadahnya itu. Dia itu mengangkat kepalanya aja ke atas langit, malu dia. Kenapa? Merasa tidak pantas, terlalu dimanja oleh Allah Ta'ala. Dia dimanja. Diberi kenikmatan muda, kita berpikir muda, aman, dalam keadaan sejahtera, semuanya. Sebabnya siapa? Allah. Kalau kita pantas untuk berutang budi kepada manusia yang begitu baiknya kepada kita, apalagi kepada Allah. Allah yang berikan semuanya. Allah yang berikan kita hati yang lembut. Allah yang memberikan kita keadaan begitu kita lahir dari orang tua muslim. Kenapa kok kita enggak lahir di Myanmar sana? Sehingga kita itu termasuk yang diazab na'udzubillah. Tapi kita dilahirkan di sini. Apa bedanya kita dengan mereka keluarga Nasrani atau Yahudi itu? Yang kafir itu mereka. Apa beda kita? Tapi kita alhamdulillah ditakdirkan lahir langsung dalam keadaan muslim. Alhamdulillah. Muslim bukan cuma sembarang muslim lagi. Muslim sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang habaib, yang zuriat Nabi. Apalagi sebagai ustazah. Apalagi seorang talibatul ilim. Mereka-mereka dalam komunitas yang paling mulia di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngasih nikmat ini? Beli di mana nikmat ini? Siapa yang berikan nikmat ini? Kalau bukan Allah Ta'ala. Lalu kita itu terus akan melakukan dosa demi dosa kepada Allah. Enggak malu kita kepada Allah. Sehingga pantas kalau dapat di Syekh Abdul Salim itu mengangkat kepala saja. Malu dia kepada Allah. Merasa tidak pantas. Kenapa? Banyak dosa. Dia yang semacam itu, yang sebelum meninggalnya dia mengatakan, saya ingat aku tidak pernah melakukan makruh itu tidak pernah. Tapi dia malunya kepada Allah luar biasa. Nah ini yang harusnya tertanam dalam hati kita. Yang harus kita malu kepadanya siapa? Bukan manusia. Manusia enggak manfaat. Semua manusia enggak manfaat. Walaupun Nabi Muhammad enggak manfaat. Kecuali Allah yang mengizinkan. Nah, tapi Allah. Yang patut dimuliakan? Allah. Yang patut disyukuri? Allah. Yang patut untuk kita merasa malu kepadanya? Allah. Yang patut kita perhatikan? Allah. Yang patut kita berkorban semuanya untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Biarkan Allah di dalam hati kita. Cintailah Allah, insya Allah akan mencintai kita. Kadar kita dicintai Allah Ta'ala atau tidak, bagaimana kadar kita mencintai Allah? Semua kita lakukan. Anak ngajar untuk Allah. Anak berjuang untuk Allah. Anak taat kepada suami untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Buktikan. Nah, di sini nanti Allah Ta'ala akan cinta kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk dicintai oleh Allah. Semoga kita termasuk yang diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ah, coba lihat. Akhirnya ketika baca la ilaha subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa Allah Ta'ala tidak mendengar? Mendengar. Kalau kita berbicara begini sekarang berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak mendengar? Mendengar. Kita pernah melihat Nabi SAW diriwayatkan dalam suatu hadis. Nabi SAW melihat para sahabat itu meneteskan air mata. Hanya ditanya, kenapa kalian menangis? Iya Rasulullah, karena suatu pemandangan yang sangat memiriskan hati. Apa yang kalian pandang? Ada seorang anak kecil yang lepas masuk ke dalam medan peperangan. Orang perang tahu kan, semuanya ingin menjaga dirinya supaya tidak terhunus, tidak tertusuk oleh pedang, panah maupun tombak. Orang yang fokus untuk menyelamatkan dirinya, tentunya dia tidak fokus kepada yang lainnya. Fokusnya pada dirinya saja. Sehingga yang namanya pedang ke sana, ke sini, kemari, bisa jadi kena itu anak kecil itu. Anak kecil gak tahu apa-apa. Jalan saja. Maka, begitu ibunya tahu anaknya masuk ke sana, takut dia seperti orang gila, histeris dia. Nangis, mana anakku, mana anakku. Gimana sih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Si anak juga begitu. Lihat sini, teng-teng, anaknya pedang. Belakang pedang juga. Satunya lagi pedang, punya semua arah pedang. Takut dia, cari-cari ibunya. Subhanallah, akhirnya dia mendapatkan selah-selah keluar, ketemu sama ibunya. Ketika ketemu sama ibunya, saling lari. Lari sampai berpelukan karena bertemu. Itu sahabat Nabi itu ketika melihat itu menangis mereka. Apa kata Muhammad? Tahu kalian bahwasanya Allah itu lebih rahmat kepada kalian melebihi daripada ibu itu kepada anak itu. Jadi yang patut itu disyukuri siapa? Allah. Yang patut itu ditakuti siapa? Allah. Yang patut untuk kita menjaga perasaannya itu siapa? Allah. Enggak enak sama orang itu. Enggak enak melakukannya kepada manusia, lalu kita enak melakukannya kepada Allah yang memberikan semuanya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi dimanapun kita berada pasti Allah Ta'ala melihat kita. Ya, semoga Allah merahmati kita, mengampuni kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, walaupun dia di dalam perut seekor hiu, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb. Kembali kepada ya Rabb. Artinya apa? Allah Ta'ala itu dengan ibadahnya semuanya tujuannya itu adalah satu, supaya kita itu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Mohon untuk apa? Untuk hari-hari yang ke depan ini. Hari ke depan ini berat. Maka saya katakan kepada kalian, kalian itu enggak tahu apa yang akan kalian alami ke depan. Kalau kalian tahu, kalian tidak akan pulang di pondok aja. Dan karena apa? Karena ke depan ini sangat membutuhkan pada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di makam nanti, ataupun kehidupan kita di padang mahsyar, yang jangankan manusia biasa seperti kita, para nabi pun takut, para rasul pun takut. Mereka ketika dimintai syafaat, mereka mengatakan nafsi sendiri. Aku juga banyak dosa, aku juga malu pada Allah. Itu para nabi, para rasul, bagaimana dengan kita nanti? Nah, yang bisa menyelamatkan kita apa? Menyelamatkan kita ilmu. Kita belajar ilmu sekarang. Oleh karenanya, jadi banyak kejadian-kejadian yang pada hari ini Allah berikan kemenangan. Nah, sehingga apa? Kemenangan yang Allah berikan pada hari ini tidak pernah Allah berikan pada hari-hari yang lainnya. Khusus untuk hari ini. Sehingga kita berharap Allah Maha Mulia, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman. Maka dengan kemuliaan yang pernah Allah berikan kepada mereka-mereka sebagai kasihnya, dengan kemenangan yang pernah Allah berikan kepada para rasul dan para pejuang-pejuangnya, kita memohon semoga pada hari ini kita termasuk dimenangkan Allah Ta'ala. Menang terhadap setan, menang terhadap cinta dunia, menang terhadap godaan hawa nafsunya, menang hidup di dunia karena meninggal dalam keadaan husnul khatimah, menang ketika kita itu ditanya oleh mungkar nakir, di saat-saat kita sendirian, di saat-saat itulah kita itu sama membutuhkan kepada rahmat dari Sang Rahman. Saat inilah kita bisa mendoa. Tapi tatkala kita meninggal dunia, tatkala lidah sudah keluh, enggak bisa bergerak lagi, kepada siapa kita akan meminta? Hanya kepada Allah. Minta yang kita itu sekarang ini. Jadi ya Rabb, sungguh mulianya Engkau, sungguh maha pengasih Engkau. Bahkan meminta pun yang semacam ini, Engkau yang melintaskannya dalam hati kami. Ini adalah para hamba-hambamu yang tidak tahu diri. Berapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan, tapi kami bermaksiat kepadamu. Ya Allah, demi kemuliaan harimu yang sangat mulia ini, bebaskanlah kami semuanya daripada belenggu hawa nafsu dan godaan setan. Ya Allah, rahmatmu itu meliputi segala sesuatu, dan kami pun sesuatu itu. Kami bahkan umat daripada kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, kami telah mengakui banyak kesalahan yang kami lakukan, baik dari ucapan maupun tindakan, bahkan lintasan pun juga demikian. Ya Allah, pada saat yang mulia ini, di antara orang-orang yang mulia ini, pastinya ada di antara mereka yang Kau muliakan, Engkau kasihi, Engkau spesialkan. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya termasuk datang keberkahannya. Keberkahan hari ini, keberkahan saat ini, keberkahan daripada yang Kau telah turunkan kepada para nabi-nabimu dan para rasulmu. Ya Allah, jagalah kami daripada fitnah akhir zaman dan seluruh kaum muslimin, keluarga kami, kerabat kami, keturunan kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami termasuk anak-anak berbakti pada orang tuanya, yang termasuk membanggakan kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang selalu mengirimkan jariah dan pahala kepada keduanya. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami ridho kepada kami setelah apa yang telah mereka lakukan kepada kami di saat kami kecil dulu, ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Berikanlah mereka tempat yang sangat tinggi di sisimu. dan kumpulkanlah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tatkala kami juga menjadi seperti mereka, dan itu pasti akan terjadi pada kami. Ya Allah, jadikanlah ada di antara anak-anak kami yang mengirimkan jariah untuk kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang di dalam kuburnya, yang walaupun sendirian, tapi kita kami tidak sendirian, ya Rabb. Tapi kami ditemani oleh amal kebaikan kami selama di dunia ini. Ya Allah, jadikanlah amal kebaikan kami banyak, meluap, bahkan bisa menjadi syafaat bagi yang lainnya, ya Rabb. Jadikanlah kami semuanya termasuk yang dicintai oleh kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami semua termasuk yang bisa melewati ujian-ujian di dunia ini. Yang banyak di antara kami yang tidak paham hidup di dunia ini untuk apa, kecuali untuk menjalani kehendak-Mu, untuk menguji kami semua, untuk mendapatkan keberhakan, kenikmatan, kebahagiaan kelak nanti di akhirat, karena digolongkan dan dimasukkan dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk sukses melewatinya. Jangan ada dalam hati kami sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, sifat ujub. Dan jadikanlah kami termasuk yang sangat menjaga dan mengendalikan semua anggota-anggota badan kami, ya Allah. Terutama lidah kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami lebih baik daripada zahir kami. Dan jadikanlah zahir kami adalah zahir yang baik, ya Allah, yang sesuai dengan tuntunan daripada Nabi Muhammad SAW. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alanisana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina wa aghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu laysibana illa ma katabta 'alaina war ridha bima qasamta 'alaina idzal jalali wal ikram. Allahumma aghdhi fi qulubina raja'aka waqta raja'ana amman siwaka hatta la narju ahadan ghayraka. Allahumma mudafatan hukuwatuna wa qasura anhu amaluna wa lam tantahi ilaihi rubatuna wa lam tablughu mas'alatuna wa lam yajri ala asnatina mimma ataita ahadan min awalina wal akhir min al yaqin wa husna bi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.